Mitra Bisnis memperingati Hari Kemerdekaan, pemerintah kembali mengobral remisi, kali ini bahkan remisi istimewa dasawarsa, memperingati tahun kemerdekaan ke-70. Semua napi tanpa terkecuali mendapatkannya. Pemberian remisi terus menjadi perdebatan apakah perlu diberikan, mengingat menyia-nyiakan upaya polisi, jaksa, dan hakim yang telah bekerja keras menyidik, menyidangkan, dan menjatuhkan hukuman. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah bersama pakar hukum Gabriel Mahal. Pak Gabriel, bagaimana pendapatnya soal ini? Persoalan ini akan tetap menjadi persoalan. Panjang hari raya besar, panjang diberikan remisi akan tetap menjadi persoalan, menjadi polemik. Kenapa ini diberi, kenapa itu tidak beri, kenapa kejahatan ini diberikan, kenapa terhadap kejahatan yang ini tidak diberikan. Ketika orientasi kita terhadap penghukuman itu berubah. Saya ambil misal, kecenderungan di Belanda umpamanya, salah satu contoh, terhadap kejahatan-kejahatan tertentu itu, dia tidak lagi berorientasi pada punishment, penghukuman fisik, tetapi lebih kepada aset orientasinya. Denda atau hukuman-hukuman yang kemudian sejumlah uang tertentu yang harus dibayarkan kepada negara. Dengan demikian, negara tidak dibebani oleh orang-orang yang dihukum itu. Karena kalau masuk penjara, kan diongkos oleh negara kan. Dana dari mana? APBN. Itu duit rakyat juga. Semakin banyak kita menghukum orang, masukin orang dalam penjara, semakin berat beban negara. Dan penjara itu kan pemasyarakatan. Untuk pemulihan orang itu menjadi normal kembali, menjadi manusia yang tidak lagi berlaku sebagai seorang penjahat. Nah, masalah ini juga peluang dilakukannya praktek-praktek korupsi. Dalam bentuk apa? Itu kan ukuran subjektif. Ini setelah memenuhi ini segala macam, memenuhi persyaratan untuk mendapatkan remisi dan seterusnya. Siapa yang kontrol itu? Emangnya DPR akan panggil Menteri Hukum dan HAM dan menanyakan itu apa alasan-alasan, apakah dicek semua? Kan enggak. Kalau misalnya seorang napi baik-baik sama kepala penjara apa segala macam dan mendapat rekomendasi yang baik, tidak ada alasan juga untuk menolak. Jadi sistemnya itu saya kira mesti pelan-pelan harus bergeser. Tapi Pak Gabriel, masyarakat secara umum bisa saja menjadi sangat kecewa jika melihat ada terdakwa kasus korupsi yang sudah dijatuhi hukuman tidak terlalu berat, malah terus-menerus masa tahannya dipotong melalui fasilitas remisi. Ini kan kita ini pingin sekali orang dihukum gitu ya. Kelihatannya senang kalau orang mendapat hukuman yang besar dan orang mampus saja loh di penjara. Something like that. Kecenderungan sekarang kejahatan yang berorientasi pada kekayaan, hasil-hasil kejahatan. Sekarang kan trennya, cenderungnya berubah. Bukan lagi pada mengejar orang itu untuk dihukum habis-habisan, tapi juga pada kekayaan yang menjadi motif dia melakukan kejahatan itu. Proceeds of crime-nya. Narkoba juga sama, Mas. Dulu ada seorang mafioso yang saya lupa namanya, dia mengatakan yang paling menyakitkan bagi seorang mafioso itu adalah ketika kekayaannya itu dirampas oleh negara. Bukan di penjara. Di penjara orang bisa ngatur kok. Tapi ke seluruh aset hasil-hasil kejahatan itu yang dirampas, maka selesai. Tetapi rampasnya juga sebarang juga. Jangan kemudian menjadi perampokan oleh negara terhadap rakyat. Jadi benar-benar harus dibuktikan dulu bahwa ini loh hasil-hasil kejahatan, kekayaan-kekayaan tertentu ini merupakan hasil kejahatan. Itulah yang dirampas oleh negara. Orangnya boleh lewat, tapi bolanya jangan. Karena bola itu adalah proceeds of crime, hasil-hasil kejahatan itu dalam tindak pidana korupsi misalnya. Itu merupakan hak rakyat yang harus dikembalikan kepada rakyat. Jadi kalau orang dipenjara tetapi aset-aset hasil kejahatan itu nggak diambil, nggak ada gunanya, negara tambah rugi malah. Karena dia harus memberi makan itu orang, harus menyiapkan segala macam untuk orang itu. Sementara kekayaannya menjadi hak rakyat, nggak dikembalikan. Dengan melakukan perubahan orientasi pada hasil-hasil kejahatan, maka kemudian orang dicegah menggunakan aset kekayaannya itu, hasil-hasil kejahatan untuk melakukan kejahatan lainnya juga. Kalau ada duit kan orang bisa melakukan apa aja kan. Tapi kalau kita masih fokus pada menghukum orang, maka remisi kemudian akan terus akan menjadi persoalan. Karena kemudian di satu sisi mungkin masyarakat merasa-rasa keadilannya terganggu dengan diberikannya remisi itu. Tapi kemudian di satu sisi warga masyarakat di penjara itu merasa bahwa loh, itu kan hak kami. Jadi benturan ini selalu akan terjadi. Jika memang praktek remisi ini tetap dipertahankan oleh negara, bagaimana menjalankannya agar selalu bisa melindungi rasa keadilan masyarakat, Pak Gabriel? Menurut saya, ya pertama tentu kontrol terhadap masalah itu, kalau itu memang dianggap sangat serius, sangat penting, maka kemudian harus ada pengawasan yang ketat. Kalau ini tetap berjalan ya, Mas ya. Dikontrol betul, dipastikan betul bahwa remisi yang diberikan itu memang pantas dan layak. Yang kedua, juga harus dipastikan bahwa remisi itu tidak diberikan karena umpamanya diskriminasi. Orang yang punya uang lebih banyak bisa berdapat remisi lebih banyak, lebih cepat. Ketimbang orang yang tidak punya apa-apa di penjara. Padahal dia kelakuannya baik, kan tidak adil. Ini semua fungsi kontrol ini harus dijalankan, Mas. Kalau tidak ya, setiap hari kita bisa ribut dengan masalah begini. Demikian pakar hukum Gabriel Mahal, saya Giri Sadewa.